Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معشر الأباء الحمد لله puji dan syukur semata-mata miliknya Allah Azza wa Jalla. Dialah yang pantas untuk disanjung puji oleh seluruh makhluknya, karena tidak ada sekecil apapun dari nikmat kecuali dari Allah Azza wa Jalla datangnya. Dia yang mengatur semuanya di atas kemahabijaksanaannya. Dia yang memberi kepada yang berhak untuk diberi. Dia Allahu Azza wa Jalla yang menahan atas siapa yang berhak untuk ditahan. Dia Allahu Azza wa Jalla pula lah yang akan mengambil nikmat itu dari orang yang pantas untuk diambil. Tentunya tidak ada harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah pembagian di atas kemahabijaksanaannya ini, melainkan kita menjadi orang yang pandai berterima kasih, menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita di rumahnya, duduk bersimpuh di masjid dan di rumahnya, ini juga merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita untuk mensyukurinya. Karena bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang paling berharga dan paling mahal dan paling berguna kecuali nikmat, bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ala talabi mardatih. Bantuan dan pertolongan untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya keikhlasan untuk bertemu dan menziarahi saudaraku ahlus sunnah wal jamaah, dan juga diberikan keikhlasan kepada al-jami' yang mungkin datang dari tempat masafah ba'idah yang jauh. Barakallahu fikum. Setelah syukri lillahi azza wa jal, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui majlis ini pula saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud, kebaikan ini terlaksana. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan imbalan lebih dari apa yang dia telah keluarkan. Dari majlis ini, barakallahu fikum, saya mengungkapkan jazallah semoga Allah Azza wa Jalla membalas ala wajhil khas wal khusus Ustaz Aba Abdillah Abdurrahman Mubarak dan segenap asatidah yang duduk bersama beliau, dan juga buat segenap ikhwan yang saling bahu-membahu, yang saling tolong-menolong untuk mewujudkan mujtama' Islamis Sunni Salafi, yang saling bahu-membahu untuk mewujudkan masyarakat yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah-tengah masyarakat muslim saudara kita, barakallahu fikum. Dan ini adalah juhudun kabir, sebuah upaya dan usaha besar, mashkurun alaih, yang kita harus, barakallahu fikum, puji hal itu. Rahimani wa rahimakumullah. Al-asatidah yang di sini, ikhwan-ikhwan kita berdatangan, barakallahu fikum, sedikit tidaknya telah terwujud masyarakat sunni salafi di tengah, barakallahu fikum, mujtama'ul muslim. Adalah sebuah berkah, sebuah niyah nabilah, niat yang tinggi dan mulia, dan usaha yang besar. Barakallahu fikum. Semoga juhud kesungguh-sungguhan ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh di sisinya, dan mempersiapkan ganjaran yang kita tidak mungkin. Semoga mempersiapkan ganjaran yang besar, barakallahu fikum, di luar perhitungan kita. Kedua, saya mengucapkan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan mujtama' sekarang ini yang sudah mewujudkan mujtama' sunni salafil athari, mewujudkan terbiyah untuk abna putra putrinya muslimin yang berjalan di atas kitabullah dan berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah juhudun kabir, upaya besar dan usaha besar di saat barakallahu fikum hancur leburnya sistem pendidikan. Kita tampil, kita maju ke depan, kita melangkah sekian langkah untuk kemudian mengadakan pendidikan yang berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah ghurbah, ini adalah penampilan sebuah keasingan barakallahu fikum. Di saat orang berlomba-lomba melalui pendidikan mengejar dan melirik kepada dunia dan jabatan, mujtama muslim sunni salafi tidak melirik dan melihat semuanya itu. Yang dilirik adalah keselamatan dia di dunia. Yang diidam-idamkan adalah keselamatan dia dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dicita-citakan adalah barakallahu fikum keberhasilan meraup kebahagiaan di saat bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha yang sangat besar barakallahu fikum. Dimanapun dia berada, ahlus sunnati wal jamaah harus saling bahu-membahu. Kalau dia jauh tempatnya, dia bisa berdoa, memberikan, memintakan agar mendapatkan kekokohan mereka-mereka yang sedang berjuang mendidik anak-anak muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah termasuk sebuah kemuliaan buat saya, saya duduk juga di hadapan para mudarrisin. Mungkin di sana ada yang lebih dari apa yang kami lakukan di negeri seberang berbuat terhadap dakwatu ilallah azza wa jalla. Semoga Allah menjadikan barakallahu fikum pertemuan kita ini pertemuan mubarak rahimani wa rahimakumullah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu semua, yang paling membahagiakan barakallahu fikum bertemunya kita dalam naungan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bertemu barakallahu fikum di atas jalan yang diridhainya. Kita duduk berkumpul barakallahu fikum dalam naungan yang disukai, disenangi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naungan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar barakallahu fikum, yang kita berharap pertemuan kita di atas manhaj ini kita mampu membawanya, mampu memikulnya, dan kita kuat untuk menggigitnya bagaimanapun badai ujian datang menerpa barakallahu fikum, untuk menyusul generasi-generasi yang telah diridhai oleh Allah, berlalu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Untuk kemudian saya menggambarkan bahwa kita ini sedang berada di dalam satu anugerah yang besar dan mulia, suci dan bersih, terpelihara dan maksum. Siratul mustaqim barakallahu fikum, jalan kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka karena yang kita diberikan ini adalah sesuatu yang suci, yang bersih, yang besar, mahfuz, terjaga dan maksum, lepas dari kesalahan, berarti butuh jiwa-jiwa yang besar untuk memikulnya, butuh jiwa yang besar untuk menampung dan membawanya. anugerah dakwah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap, dan kita sudah menemukan dalam perjalanan dakwah dari mulai kita mengenalnya, sekian banyak ujian datang barakallahu fikum menerpa. Allahu azza wa jalla masih memperkenalkan kita untuk berjalan di atasnya. Bahkan mungkin di antara ikhwani fillah telah mengambil memetik buah dengan ujian-ujian ini, menjadikan dia semakin kokoh untuk berpegang di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak barakallahu fikum bermunajat kepada Allah. Dia banyak meminta kepada Allah bimbingan, arahan, karena dia tidak tahu bahwa hari-hari yang akan datang bisa jadi ujiannya itu lebih dahsyat pada hari ini. Memang itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taji'u alfitnatu yuraqqiqu ba'daha ba'dha. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti ada sesuatu yang selalu kita jaga, yang selalu kita perhatikan barakallahu fikum. Jangan sampai kita lalai semuanya darinya, karena kita sedang diberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, yang agung, yaitu diperkenalkan dakwatul haqqi. Kita harus memikulnya dengan jiwa yang besar. Berarti kita harus benar-benar selalu waspada. Kewaspadaan terhadap barakallahu fikum diri-diri kita. Sesungguhnya yang membahayakan kemuliaan yang kita bawa ini adalah yang datangnya dari diri kita sendiri. Teman bisa mempengaruhi di saat ada panggilan dari diri kita sendiri. Masyarakat, mujtama', lingkungan akan bisa mempengaruhi kita. Apalagi kalau sampai menodai perjalanan kita. Kenapa? Karena ada tanggapan dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau ada penentangan, ada pengingkaran, bagaimanapun warna-warni itu, kita akan tetap tegar dan kokoh barakallahu fikum. Tidak akan terwarna dengan di luar. Maka oleh karena itu, yang berbahaya dalam memikul amanat di saat muncul dari diri kita sendiri, sudah tidak lagi punya hormat terhadap yang diberikan, muncul dari diri, sudah lemah untuk kemudian melindungi nikmat ini, sudah tidak ada lagi barakallahu fikum kemauan, keinginan, semangat, semuanya muncul dari diri kita sendiri barakallahu fikum. Kita harus jaga dan kita harus pelihara selalu. Coba baca karyanya para ulama. Terlalu banyak penyakit-penyakit yang tertanam dalam diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuktikan penyakit, jalan ke belakang. Di saat kita belum mengenal dakwah dan belum diberikan hidayah oleh Allah. Di mana kita? Di mana kita hidup? Di mana kita melangkah? Di mana kita bergerak? Kemana barakallahu fikum jasad ini kita bawa? Pikiran ini menerawang barakallahu fikum. Semuanya dalam konteks jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun engkau bawa pakaian, topi ke masjid, sebentar lagi keluar dari masjid, alal ma'asi, berada di atas ma'asi barakallahu fikum. Kita memiliki penyakit yang sangat-sangat banyak. Di saat hidayah itu datang, kita bisa menindihnya. Bibit-bibit penyakit itu kita berusaha untuk matikan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya diri kita sudah tidak lagi hormat terhadap pemberian dan anugerah dari Allah, penyakit-penyakit itu akan bermunculan kembali. Yang tadinya tertahan, direm, diinjak, dibunuh, dimatikan bibitnya dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di saat jiwa ini sudah tidak menghormati hidayah, di saat jiwa ini sudah tidak lagi melihat nilai sebuah hidayah dari Allah, lalu kemudian kita lepas kontrol terhadap diri kita sendiri, ini yang membahayakan perjalanan suci kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kebanyakan manusia itu jahil, tidak memahami nufusihim, jiwa-jiwa mereka, dan juga tidak memahami kulubihim, hati-hati mereka. Kebanyakan manusia, siah kata beliau barakallahu fikum, tidak memahami. Berarti kalau kita tidak memahami itu semua, artinya kita tidak mengenali diri kita sendiri. Sementara beliau mengatakan, man arafa qalbahu arafa rabbah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Yang mengenali dirinya, yang mengenali hatinya, dia akan mengenal dan mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Beliau rahimahullahu ta'ala menggambarkan bahwa hati dan jiwa manusia itu bagikan benteng, benteng barakallahu fikum, yang musuh-musuhnya itu berusaha untuk masuk, untuk bisa menembus benteng. Maka beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang ingin menjaga benteng itu, maka dia harus mengerti pintu-pintu benteng itu, dijaga ketat, dilindungi pintunya. Karena mereka para penyerang-penyerang, mereka yang akan masuk merusak, menghancurkan kita, pasti dia akan masuk barakallahu fikum melalui pintu benteng. Beliau kemudian menjelaskan barakallahu fikum, pintu benteng itu adalah sifatul insan. Pintu benteng itu adalah sifat-sifat yang ada pada manusia. Barakallahu fikum. Sekarang kita mengenal diri setelah mendapatkan hidayah. Sebelumnya sama sekali kita tidak mengenali diri kita sendiri barakallahu fikum. Karena kita tidak kenal diri kita sendiri, kita tidak kenal Rabb rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah Allah memilih kita dari sekian umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita baru mengenal diri kita sendiri. Kita mencoba membawanya, diri ini, untuk dekat dengan Allah. Kita mencoba membawa diri kita ini untuk dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita coba gandeng istri kita agar mereka dekat dengan Allah. Kita coba merdekakan anak kita agar dekat dengan Allah, dekat dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. bertanda bahwa kita ini memahami diri kita sendiri. Memahami barakallahu fikum, tapi di sana akan terjadi kelalaian. Ini yang harus dijaga. Ini yang harus diwaspadai. Kelalaian bisa saja terjadi di tengah jalan. Kelalaian bisa saja terjadi di tengah jalan. Sehingga barakallahu fikum, di saat setan menguasai dari pintu itu, dia bertambah lalai, terbukalah pintu setan untuk menguasai dirinya. Bisa jadi kemarin itu adalah kebenaran dalam pandangannya, sekarang menjadi sesuatu yang salah. Kemarin menjadi temannya barakallahu fikum, karena dia sama-sama berjuang. Tidak menutup kemungkinan setelah pintu itu jebol dan terbuka, akan menjadikan ini adalah lawan dan musuhnya. Kemarin itu adalah musuhnya, karena banyak barakallahu fikum merusak dirinya, atau mungkin barakallahu fikum berbahaya. Namun karena pintu itu sudah jebol, yang tadinya lawan atau yang dia peringatkan, sekarang menjadi teman dekatnya dan menjadi seperjuangan bersama. Semuanya mungkin akan terjadi barakallahu fikum di dalam hidup ini. Sehingga kalau kita tidak waspada untuk terus menjaga diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullahu jami'an, khawatir kerusakan itu sesungguhnya dari diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barakallahu fikum, apa yang disebut dengan temannya yang jelek itu adalah karena diri kita menyambut ajakannya, menyambut seruannya, dan seterusnya. Inilah dia makna yang kita digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat seseorang itu menyembunyikan sesuatu, Nabi sudah mengungkapkan sebuah cirinya barakallahu fikum. Al-arwahu junudum mujannada, ma ta'arafa minha italaf, wa ma tanakara minha tanakara minha ikhtalafa. Hati ini terus akan mencari yang sama. Kalau kita tidak segera waspadai akan terjadinya perubahan pada diri kita. Berarti di saat Allah menganugerahkan kita nikmat yang besar ini, kita harus berjaga barakallahu fikum. Kita harus melakukan hirasah, penjagaan yang ketat, yang kuat, yang keras. Akal kita harus kita jaga. Ilmu kita harus kita jaga. Qulub ini harus dijaga. Dan penjagaan terhadap qalb, hati, lebih dari penjagaan segala galanya. Oleh karena itu saya mengajak dari majlis ini semua ikhwani minal mudarrisin barakallahu fikum, sudah saya sebutkan sebuah keterhormatan buat saya duduk barakallahu fikum bersama mudarris abna ahli sunnati wal jamaah, untuk kita memuraja'ah barakallahu fikum ya karya-karya, mungkin karya-karya ulama mungkin akan bisa menjadi bekal rahimani wa rahimakumullah di saat kita memikul amanat da'watu ilallah azza wa jal. Di pundak kita ini ada amanat putra-putrinya muslimin, bahkan ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum kal muqaddimah, bentuk muqaddimah saya duduk bersama ikhwani hafizani wa hafizakumullah, dan insyaallah dars kita pada sore hari ini, dars kita oke okay? Nah fi visa, tapi saya nanya beliau lihat jadwal enggak. Nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Saya membaca di mukaddimahnya, di situ ada sesuatu yang sangat penting juga sebagai wawasan buat kita murabbi wal murabbiat. Murabbiat hadirnya ya Ustaz. Baik. Murabbi wal murabbiat barakallahu fikum. Tentunya yang paling kita perhatikan pertama kali bahwa ini adalah tugas dan amanah dari Allah Azza wa Jal. Tarbiyah abna muslimin adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Dibutuhkan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kalau engkau tidak punya kemampuan untuk membantu dari sisi duniawi, mungkin di sana anda bisa membantu lebih tinggi dari itu semua dan lebih mahal nilainya, yaitu doa rahimani wa rahimakumullahu jami'. Saya baca barakallahu fikum untuk menyingkat waktu. Setelah beliau membuka amma ba'du, fa inna muhimmatal murabbi 'azimatun jidda wa 'amaluhu min ashrafil a'mali idza atqanahu wa akhlasa lillahi ta'ala fihi wa rabbat tullabat tarbiyatal islamiyyatas sahihata. Amma ba'du, kata beliau, sesungguhnya tugas seorang murabbi adalah sangat besar, dan usaha murabbi tersebut wa amalahu sesungguhnya tugas dan pekerjaan seorang murabbi, fa inna wa amalahu min ashrafil a'mal idza atqanahu. Tugas dan pekerjaan sang murabbi termasuk dari amalan-amalan yang paling ashraf, yang paling mulia. Idza atqanahu, apabila dia memutkinkannya. Bukan di sini barakallahu fiik. طيب. قال رحمه الله تعالى أما بعد فإن مهمة المربي عظيمة جدا وعمله من أشرف الأتقانه. Kata beliau bahwa tugas seorang murabbi adalah sangat besar, dan upaya usaha pekerjaan seorang murabbi itu termasuk dari seutama-utama tugas. Idza atqanahu, apabila dia atqana, mengilmui dan memantapkannya. Ini satu. Kedua, wa akhlasa lillahi ta'ala fihi. Bila dia mengikhlaskan bagi Allah subhanahu wa ta'ala fihi padanya, dan dia mendidik tulab di atas tarbiyah islamiyah as-sahihah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada tiga hal pokok yang perlu kita perhatikan barakallahu fikum dalam ucapan beliau. Pertama, beliau mengajak agar sang murabbi itu mampu memetik hasil sebelum segala sesuatu. Sang murabbi mampu memetik hasil barakallahu fikum dari tarbiyah besar tersebut. Apa yang dia harus lakukan? Apa yang harus dia perbuat? Pertama, dia menjaga dan memperhatikan keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia bisa memetik nilai dan hasil pertama kali dzakal murabbi. Yang kedua, yang dia harus lakukan untuk kemudian bisa memetik hasil pertama kali buat dirinya, dia mengilmui lalu kemudian menerapkan sistem pendidikan dan tarbiyah itu pada jalan yang tidak bertentangan dengan agama. Wa rabbatullah at-tarbiyatal islamiyata sahiha. Dia mendidik anak-anak, dia lakukan barakallahu fikum tugas besar ini di atas tuntunan dan bimbingan agama. Dua hal ini yang harus diperhatikan pertama kali. Benar, tugas tarbiyah ini besar. Dan itu merupakan bagian besar dari agama. Dan tarbiyah itu adalah ibadah kepada Allah. Berarti yang harus diwujudkan bagi seorang murabbi, mampunya dia memetik hasil sebelum segala sesuatu. Adapun terkait berhasil atau tidaknya, ini adalah urusan yang kedua. Kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Tapi sekarang seorang murabbi harus benar-benar dia berupaya untuk bisa memetik hasil perjuangan dia ini, tugas besar ini, buat dirinya sendiri, untuk dia jadikan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga jerih payah, lelahnya dia, bercucuran keringat karena banyak berfikir, sampai kurus mungkin, barakallahu fikum, agar semuanya itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, dia harus memperhatikan ini. Memperhatikan barakallahu fikum keikhlasan. Yang kedua, pelaksanaan tarbiyah itu harus dilaksanakan dalam koridor agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun, kalau kemudian nilai dan hasil terwujud, atau mungkin nilai dan hasil itu tidak terwujud di tengah-tengah muslimin, berapa orang saja ini pun sudah dua hilang satu. Ya, tinggal satu, hilang satunya lagi. Barakallahu fikum. Terbukti itu di tengah kaum muslimin, terlihat buahnya. Itu adalah urusan yang di atas. Urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi engkau telah menggenggam, meraup hasil dan nilai perjuangan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dua ini harus barakallahu fikum diperhatikan dengan ketat di dalam menjalankan roda tarbiyah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini lolos, kalau ini lepas, kita akan banyak kecewa di tengah jalan. Kita akan mengatakan, saya sudah ajari dia, bimbing dia, tapi dia kurang ajar. Wah, muncrat. Akan muncul itu semua. Tapi jikalau dia benar-benar menata dirinya, dia memperhatikan, dia ingin pertama kali untuk memetik nilai hasil, apapun yang terjadi dalam keikhlasan dan perjuangan dia sesuai dengan tuntunan agama, dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada yang nakal, di antaranya ini, dia sudah berupaya semaksimal mungkin, keluar, lari, dan semisalnya. itu bukan tugasnya engkau. Allah yang akan menyambut, Allah yang akan memberikan, Allah yang akan memetikkan hasil bagi mereka-mereka yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kita sudah meraup. Tapi kalau ini gagal, salah satu dari keduanya gagal, ikhlas kita untuk memperjuangkan agama Allah misalkan, tapi ada bentuk tarbiyah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ini akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anda akan disoal, sudah berat Anda berbuat barakallahu fikum, maka Anda kena rahimani wa rahimakumullah tanggung jawab besar. Apalagi penyelisihan itu engkau lakukan dalam kondisi engkau tahu tentang tidak bolehnya. Kalau sekiranya benar-benar tepat berjalan di atas tuntunan agama, tapi ada dunia yang engkau lirik, ada kedudukan yang engkau akan cita-citakan, Anda sembunyikan di dalam jasad ini, sungguh barakallahu fikum, tidak akan bisa memetik hasil perjuangan ini. Bahkan Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, aku akan biarkan dia dan orang yang dia sekutukan aku barakallahu fikum dengannya, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa memetik nilai dan menggenggamnya karena ternodai keikhlasan barakallahu fikum. Berarti seorang murabbi, dari ungkapan beliau ini, agar kita dalam tugas yang besar ini pertama kali bisa memetik nilai dan hasilnya. Dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, wa akhlasa lillah. Kedua, atqanahu wa rabbatullah at-tarbiyatal islamiyatas sahiha. Kemudian beliau mengatakan, wal murabbi wal murabbiyatu yashmalul mudarrisa wal mudarrisata wal muallima wal muallimata wa yashmalul aba wal umma wa kulla man yar'al awlada. Sang murabbi dan murabbiyah itu mencakup mudarris dan mudarrisah, muallim dan muallimah, masuk juga di dalamnya al-ab wal um. Bapak adalah seorang murabbi, al-um adalah seorang murabbiyah. Masuk di dalamnya siapa saja yang memimpin barakallahu fikum, memelihara al-aulad, anak-anak. Dia masuk dalam istilah murabbi dan masuk juga dalam istilah murabbiyah. Wal mudarrisu murabbil ajyali, fal mudarrisu murabbil ajyali wa alaihi yatawaqqafu salahul mujtama'i wa fasaduhu. Seorang guru adalah murabbil ajyal, generasi-generasi, pendidik generasi-generasi. Maka di pundak sang murabbi inilah terhenti kebaikan masyarakat dan kejelekan masyarakat. Berarti tugasnya besar guru itu barakallahu fi. Ya? Bukan kecil tugasnya seorang guru rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh barakallahu fikum yang menjelaskan tentang besarnya kedudukan guru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum apa? Man ta'allamal Qur'ana terus wa 'allamahu. Pengajar, guru, barakallahu fikum. Kata beliau, kebagusan masyarakat, rusaknya masyarakat, ya tawakkab, maksudnya tergantung pada sang murabbi ini. Kalau murabbinya itu saleh, insya Allah mujtama juga akan salah. Tapi kalau sang murabbi ini adalah toleh. Loh, bagaimana bentuk tolehnya? Satu, dia tidak ikhlas membimbing masyarakat. Ingin dunia mereka. Melirik harta-harta benda mereka. Barakallahu fikum. Dua, dia mendidik anak-anak muslimin tidak di atas tuntunan agama. Ini murabbi talih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka masyarakat itu kebagusannya ya tergantung dari pak guru tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا قَامَ بِوَاجِبِهِ فِي التَّعْلِيمِ فَأَخْلَصَ فِي عَمَلِهِ وَوَجَّهَ طُلَّابَهُ نَحْوَ الدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ وَالتَّرْبِيَةِ الْحَسَنَةِ سَعِدَ الطُّلَّابُ وَسَعِدَ الْمُعَلِّمُ fi dunya wal akhirati. Kata beliau, lalu bila sang mudarris itu melaksanakan kewajibannya di saat mengajar ta'lim dan dia mengikhlaskan fi amalihi dalam amalannya, wa wajjaha dan dia mengarahkan, wajjah dan dia mengarahkan tullab-tullab kepada agama, kepada akhlak, kepada tarbiyah hasanah, nilai dan hasilnya sa'idat tullabu. Pelajar-pelajar itu akan berbahagia. Dan juga al-muallim akan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Wa qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam libni ammihi aliin radhiyallahu anhu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada anak pamannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Muttafaqun alaih. Demi Allah, jika Allah menunjukkan denganmu seseorang melalui engkau dia mengenal agama, melalui arahan engkau dia semangat untuk mencari ilmu, menjadi orang saleh, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, melalui bimbingan-bimbingan engkau dia mendapatkan hidayah. Apa nilainya? Barakallahu fikum. Coba dengarkan nilai yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Usaha yang engkau lakukan itu lebih baik daripada engkau memiliki humur, lebih baik daripada engkau memiliki onta merah. Kenapa beliau memakai onta? Tambah lagi yang warnanya merah. Karena termasuk harta yang berharga dulu adalah memiliki onta-onta merah. Ini harga, harta yang sangat-sangat mahal nilainya di saat itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menghibur para sahabatnya, barakallahu fikum. Satu orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau itu lebih baik daripada engkau memiliki sedemikian nilai harta besar, harta yang mahal. Bagaimana tidak, barakallahu fikum? Kita mau bandingkan. Kalau antum punya teman, antum lihat teman dulu mungkin di masa kecil, kemudian duduk di SMP atau SMA dulu, antum melihat dia dan antum kenal dia, ada semangat tapi sedang terbawa, barakallahu fikum, oleh afkar, pemikiran-pemikiran. Antum beli buku terjemahan harganya 20 ribu atau 25 atau di bawah itu, kirimkan kepadanya. Antum kasih bahwa ini sebagai hadiah dari antum. Antum mau duduk bersama dia, tak mungkin. Dunianya berbeda dengan antum. Antum mau menyampaikan sebagaimana seorang ustadz, antum tidak punya kemampuan. Tetapi engkau membelikan buku terjemahan, lalu engkau kirim buat dia. Setelah kemudian melihat bahwa ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga, dia coba telpon antum, dia coba bertanya, dia kemudian mau, sampai pada akhirnya, karena buku itu dia dijemput oleh hidayah dari Allah, harganya cuma 20 ribu. Ditukar oleh Allah Azza wa Jalla dengan onta merah. Itu lebih baik daripada engkau memiliki itu. Maksudnya, berarti urusan hidayah ini besar. Urusan menebar hidayah ini adalah besar. Maka kita besarkan diri pertama kali dengan hidayah ini, agar kita bisa memetik di saat kita menebarkan hidayah, barakallahu fikum. Nah, bernilainya amal engkau mengajak seseorang lalu mendapatkan hidayah, sekali lagi tergantung dari keikhlasan engkau, barakallahu fikum. Tergantung dari keikhlasan engkau berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Sungguh betapa tinggi nilai keikhlasan di dalam hidup seorang murabbi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'allimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytan fil bahri. Sahihun rawahu Tabrani wa ghairuhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, pengajar kebaikan akan memintakan ampun buatnya segala sesuatu. yastaghfiru lahu kullu syai. Segala sesuatu akan memintakan ampun barakallahu fikum buatnya. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut memintakan ampun buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan barakallahu fiik. Bukankah ini busyra buat mudarrisin dan mudarrisat, muallimin dan muallimat, murabbiyin dan murabbiyat? Bukankah hadis seperti ini barakallahu fikum adalah busyra, kabar gembira? Kita akan mengatakan iya. Tapi ingat, kabar gembira ini akan terwujud pada diri engkau bila melaksanakan tugas-tugas engkau, termasuk tugas engkau barakallahu fikum yang harus dilaksanakan. Karena ini adalah ibadah, tarbiyah adalah ibadah. Anda harus ikhlas. Kedua, tugas Anda harus menyesuaikan tarbiyah dan pendidikan itu di atas jalan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bina di atas keikhlasan, kita bina di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, putra-putrinya muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan dalam riwayat, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, malaikat-malaikat membentangkan sayapnya. Ini adalah barakallahu fikum sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada muallim al-khair, pengajar barakallahu fikum kebaikan. Beliau melangsungkan, wa idza ahmala al-muallimu wajibahu. ووجه طلابه نحو الانحراف ومبادئ الهدامة والسلوك السيء شقي الطلاب وشقي المعلم وكان الوزر في عنقه وهو مسؤول أمام الله ta'ala liqaulir rasuli sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi muttafaqun alaih. Kata beliau barakallahu fikum, dan apabila sang muallim itu melalaikan kewajibannya sebagai seorang guru, akan disebutkan nanti tugas-tugas, hal-hal yang harus diperhatikan, dan dia mengarahkan para pelajar kepada al-inhiraf, penyelewengan dan penyimpangan di dalam mengajarnya melalui akhlak-akhlak dan adabnya. Kemudian mabadi, dasar-dasar haddamah, penghancur. Ya, apakah sifatnya yang datang dari barat atau dari timur, atau yang datang dari orang-orang jahat, pemikiran-pemikiran barakallahu fikum. Dan mengarahkan murid-muridnya kepada akhlak-akhlak yang jelek. Guru mengadakan untuk mengundang muridnya pacaran Islami contohnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan akan celaka, ai merugi. Murid-murid itu dan juga akan merugi pula sang muallim, sang pengajar. Kedua, bagi sang guru barakallahu fiik, dosa berada di pundaknya, lehernya. Si barakallahu fiikum pengajar tersebut celaka, juga dosanya akan ditimpakan kepadanya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Al-um, al-ab, dan um akan disoal oleh Allah. Mudaris, mudarisa, muallim, muallimah, murabbi wal murabbiyah akan ditanya semuanya itu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang guru itu tidak punya keikhlasan, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Kalau sang guru itu melirik kepada dunia lalu menyabet syariat Allah, lalu dia langgar tuntunan agama karena ingin mengejar duniawi, apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini semua menjadikan barakallahu fikum para petugas-petugas tadi, murabbi, muallim, mudarrisah, al-ab, al-um, untuk selalu waspada dan menyiapkan jawabannya di saat sekembalinya dia kepada Allah Azza wa Jalla dimintai tanggung jawab. Dia harus barakallahu fikum menyiapkannya, rahimani wa rahimakumullah. Akan disebutkan lagi nasihat oleh beliau. Wal muallimu ra'in fi madrasatihi wa huwa mas'ulun an tullabihi. Seorang guru pemimpin di sekolahnya dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang murid-muridnya. Ini tentunya sebagai sebuah nasihat buat kita semuanya. Di saat kita diberikan amanah, jangan sampai yang kita lakukan itu yang penting ngajar, selesai kitab, uis, pulang ke rumah, main sama anak, barakallahu fikum, duduk bersenang-senang sama istri. Tidak ada jiwa pendidikan yang ada pada dirinya. Cukup mengajar. Oh, tipe-tipe seperti ini ada. Harus dirubah. Karena yang dibutuhkan oleh pendidikan ahlus sunnati wal jamaah adalah seorang pengajar muallim dan juga sekaligus seorang murabbi. Kit murabbi, dari sisi ibadah dia jaga, dari sisi akhlak dia perhatikan, dia memberikan ihtimam kepada tulab-tulabnya. Sedikit tidaknya dia tahu ini loh sifat-sifat anaknya saya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketemu assalamualaikum, tanya kaifa hal. Ini semuanya adalah upaya-upaya terbiah terhadap abna muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sekali lagi, yang dibutuhkan oleh ahlus sunnati wal jamaah adalah seorang muallim dan sekaligus sebagai murabbi. Dia bisa memberikan teladan. Di saat dia memberikan nasihat, dia yang terdepan. Di saat dia mengundang, mengajak untuk berbuat baik, dia yang terdepan. Untuk memberikan contoh barakallahu fikum dan teladan rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semuanya. Falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai'. فالحسن عند الأولاد ما فعلت والقبيح عند الطلاب ما تركت وإن حسن سلوك المربي أو حسن سلوك المربي والمعلم والمعلمة والأب أفضل تربية lahum. Kata beliau, hendaklah perbaikan terhadap dirimu wahai sang murabbi, wahai sang pengajar, lebih dahulu dari segala sesuatu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Engkau yang harus membina dan membimbing. Sampai terkadang ustaz-ustaz kita barakallahu fikum terpaksa harus memberitahukan, ya al-ustaz afwan, ya, untuk kemudian jangan dulu belajar, jangan jadi ustaz, jangan jadi muallim. Anda belum pas. Artinya belum pantas. Ayo kita belajar. Sampai terkadang begitu yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita untuk menjalankan roda dakwah barakallahu fikum berat tadi. Dikritik rahimani wa rahimakumullah karena akhlaknya demikian, akhlaknya demikian. Di belakang hari ajakan musyawarah, ingin membantu ahlus sunnah wal jamaah, perjalanan dakwah dianggap itu sistem komando. Ya Allah, ya Allah. Ya, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, baik di pandangan murid-murid itu, apa yang engkau lakukan dan engkau kerjakan. Murid cuma melihat gurunya. Apa yang dikerjakan oleh gurunya, oh ini baik. Lah kalau sang guru melakukan sesuatu yang enggak baik, tentu akan barakallahu fikum merusak sang murid tersebut. Dan yang jelek di sisi para murid adalah apa yang engkau tinggalkan. Apa kira-kira maknanya barakallahu fikum? Dengan kalimat ini, yang baik, apa yang baik di pandangan murid, apa yang kau kerjakan? Yang jelek di pandangan murid, apa yang kau tinggalkan? Ini maknanya agar sang murabbi murabbiyah harus menjadi qudwah. Harus menjadi teladan dalam ibadahnya, dalam barakallahu fikum ketawaduannya, dalam tutur katanya, dia harus menjadi qudwah, tauladan yang baik rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan. Dan sungguh kebaikan akhlak sang murabbi dan muallim, muallimah dan juga al-ab, itu adalah metode pendidikan yang lebih utama buat mereka. Langkah mendidik dengan akhlak yang baik dan bagus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya apa? Pelajaran yang berharga, jangan sampai urusan akhlak dan adab itu dianggap kecil. Iya. Rahimani wa rahimah. Masa sih dia ditahdir karena akhlaknya? Loh, mungkin dari kita ini masih ingat merekam ucapan-ucapan ibu kita dulu, bapak kita dulu. Di saat kita sebagai anaknya, nak, kamu jangan main-main dengan anak itu ya. Anak itu jelek akhlaknya. Ini perangainya. Ibu kita sajak dulu. Ini bahasa tahdir memperingatkan dari bahaya orang yang jelek akhlaknya dan jelek adabnya. Ibu kita tahu bahwa ini adalah enggak baik, enggak bagus. Apalagi kalau yang kita bawa ini adalah dakwah yang suci, dakwah yang besar, lalu kemudian kita tidak berakhlak dengan akhlak yang baik dan bagus. Kedua, orang yang sudah mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap enteng permasalahan akhlak dan adab. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innama bu'ithu terus liutammima makarimal akhlak. Kok kita menganggapnya kecil? Betapa banyak kerusakan, kejelekan dakwah ini menjadi bahan cibiran disebabkan karena akhlak seseorang yang jelek. Barakallahu fikum. Dakwah yang tercoreng, ahlus sunnati wal jamaah yang tidak berdosa, bahkan dia akhlaknya bagus, tercoreng karena akhlak yang jelek. Lalu kita anggap ringan. Barakallahu fi. Kita ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah, telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'akhaka biwajhin taliqin. Anda jangan mengentengkan kebaikan sekecil apapun. Juga pendidikan mafhumnya, jangan mengentengkan kejelekan sekecil apapun. Jangan diremehkan, jangan dientengkan. Barakallahu fikum. Di saat anak kita mau makan dengan tangan kiri, kita cegat. Loh, kenapa? Ini akhlaknya setan. Ini adalah perilakunya setan. Kita cegah anak kita. Hati-hati. Jangan makan, jangan minum, pakai tangan kiri. Ini kan kita cegat anak kita supaya jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Maksudnya, persoalan akhlak dan adab itu besar dalam pandangan agama, apalagi pandangan dakwatus sunnah. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam di saat melepaskan barakallahu fikum dai-nya dan utusannya, basyira wala tunaffira yassira wala tu'assira, semuanya ini masuk di dalamnya untuk menjaga akhlak dan adab. Barakallahu fikum. Jangan sampai karena akhlak kita itu tidak baik, orang-orang lari dari kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Faya ma'syaral mudarrisin ala wajhil khas dan mudarrisat barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sekarang berada dalam sebuah pengajaran yang sangat berharga untuk kembali kita melakukan pembenahan barakallahu fikum ke dalam diri kita. Kita kepingin meraup nilai yang besar buat diri kita. Kita akan kantongi untuk membawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas tarbiyah ini adalah tugas para nabi dan rasul yang sedang kita emban. Berarti ini nilainya besar. Tadi sudah disebutkan satu saja nilainya. Kalau karena engkau, orang lain, seseorang dapat hidayah, itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana lagi kalau lebih banyak dari itu? Semuanya ini, usaha ini harus kita jaga dengan keikhlasan barakallahu fikum dan terus berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini barakallahu fikum. Dan adapun yang berikutnya terkait tentang apa yang beliau tulis dari buku ini rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan langsung membahas Muhammadul Murabbi An-Najih rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.